بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله: وغسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى قراءة النص يكون الغسل متعينا، والتقدير واغسلوا أرجلكم، وعلى قراءة الجر فالسنة بينة الغسل، ولو كان المسح جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم ولو مرة كما فعل صلى الله عليه وسلم في غير ذلك. قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين بالكعبين العظمين النادئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. وشذت الرافضة قدحهم الله تعالى فقالت: في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح عنه، وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق، وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه يدل لذلك. ففيه: فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، ورجله اليسرى كذلك، فأثبت في كل رجل كعبين، والله أعلم. Mengusap kedua kaki bersama dua mata kaki sesuai dengan firman Allah: Farjulakum ilal ka'bain, dan basuhkah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Jika kata Warjulakum dibaca nasab atau fathah akhirnya, maka dengan cara membasuh. Mulanya kalimat ini berbunyi: dan basuhlah kaki-kaki kalian. Namun jika dia dibaca jar atau kasrah akhirnya, maka sunnah menjelaskan basuhan. Seandainya boleh mengusap, tentulah Nabi SAW menjelaskannya meskipun satu kali, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam perkara lain. An-Nawawi dalam syarh Muslim berkata: para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan dua mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di antara betis dan telapak kaki. Pada setiap kaki ada dua mata kaki. Sementara kelompok Rafidhah mengeluarkan pendapat yang janggal dengan mengatakan bahwa dalam setiap kaki ada satu mata kaki, yaitu tulang yang ada di punggung telapak kaki. Pendapat ini dituturkan dari Muhammad bin Hasan, dan pendapat tersebut tidak benar. Argumen ulama dalam masalah ini adalah yang dituturkan oleh para ahli bahasa dan derivasi. Hadis sahih yang baru saja kami sampaikan itu pun menunjukkan makna tersebut, karena di dalamnya tersebut disebutkan: kemudian dia membasuh kaki kanannya hingga dua mata kaki, dan kaki kirinya seperti itu juga. Hadis ini menetapkan bahwa pada setiap kaki ada dua mata kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله الشيخ أبو شجاع: وغسل الرجلين مع الكعبين، dan mencuci kedua kaki bersamaan juga dengan dua mata kaki di setiap kaki. لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، dan kaki-kaki kalian menuju ke dua mata kaki. Ya. فعلى قراءة النصب يكون الغسل متعينا. متعينا. والتقدير واغسلوا أرجلكم، وعلى قراءة الجر فالسنة بينة الغسل، ولو كان المسح جائزا لبينه ولو مرة كما فعل صلى الله عليه وسلم في غير ذلك. دليلnya وأرجلكم إلى الكعبين. Jadi dalilnya sesuai dengan surat Al-Maidah. Dan untuk melihat di sini yang di paragraf ini akan diperhatikan adalah harokat untuk huruf lam wa arjulakum. Wa arjulakum. Jadi ada dua qiraah. Qiraah arjulakum dan qiraah arjulikum. Jadi qiraah nasab ada dan ada qiraah jar. Kalau nasab berarti wa arjulakum, nasab fathah. Kalau qiraah jar atau kasrah wa arjulikum. Nah, kita ya perlu juga mengetahui ayatnya. Mana ayatnya sih? Di sini disebutkan. Idza qumtum ila sholati kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Faghsilu ya, maka cucilah wujuhakum. Jadi wajah-wajah kan cuci kan? Basuh. Wa aydiyakum, tangan juga dibasuh. Ya kan? Ila al-marafiq. Setelah itu kan ada wamsahu. Wamsahu apa? Nah, masah di sini wamsahu dengan bi ru'usikum. Bi harf jar kemudian ru'usikum. Nah, wa arjula atau wa arjulikum. Kaum masyhurnya di riwayat yang kita baca wa arjulakum. Bukan wa arjulikum. Kalau wa arjulakum berarti kembali ke faghsilu atau kuwamsahu bi faghsilu. Ini ayatnya enggak dibahas di sini. Tapi digambarkan coba. Faghsilu fi'il amr kan? Tadi kita bilang fi'il amr murni fi'il amr dia. Faghsilu wujuhakum maf'ul bi wa aydiyakum maf'ul bi ila marafiq. Kemudian ditambahkan wamsahu dan di sini wamsahu dengan faghsilu, faghsilu beda. Wamsahu itu cukup oles saja, usap. Wamsahu bi ru'usikum, kalau masah ada tambahan bi harfu jar. Berarti dia bukan murni maf'ul bih begitu saja. Bi ru'usikum karena dia majrur dengan adanya harfu jar sebelumnya. Nah, muskilahnya setelah biru'usikum ada wa'arjulakum. Muskilahnya di mana? Muskilahnya di sini kok wa'arjulakum bukan wa'arjulikum. Padahal kan sebelumnya biru'usikum. Nah, berarti kita katakan wa'arjulakum di sini lakum wa'arju wa'arjul kan arjul jamak dari rajul atau dari rijal. Dari kaki ya. Sikil. Nah, wa arjul lakum arjul jama' dari rijal, kaki-kaki kalian. Nah, sekarang kalau sebelum kita menasukkan, sebelum kita memfathahkan, memasukkan atau mengkasrokan atau menjarkan. Sebenarnya kaki itu dicuci atau diusap? Dibasuh atau diusap? Jadi dicuci atau dibasuh? Ya kan? Bukan diusap semata, kecuali khuf ya. Nah, kalau gitu berarti arjulakum, ya kan? Bukan arjulikum, arjulakum. Kembali kemana? Faghsilu atau imsahu? Faghsilu, gitu ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, gitu. Tapi kan urutannya karena sebelum kaki kan kepala dulu. Makanya faghsilu wujuhakum, ini kan ini dulu. Kemudian wa aydiyakum minal marafiq, urutan dalam ayat. Kemudian baru kepala setelah itu. Makanya ditambahin wamsahu biru'usikum, itu faedahnya. Wamsahu biru'usikum, imsah doang biasa, enggak sampai dibanyakin air, enggak. Nah, setelah itu baru wa arjulakum. Gitu ya. Paham Mas Ali, paham Mbak? Insyaallah. Masih sebenarnya kalau antum buka Al-Qur'annya mudah. Di HP antum ada Al-Qur'an enggak? Kalau buka Al-Qur'annya mudah, tapi udah terlambat, udah capek anak. Mana kamu ngulangin? Ya, tahu-tahunya harusnya dari tadi ya, untuk buka Al-Qur'annya. Terus nanya ayat berapa? Ayat gua tanya ayat ke-6 Al-Qur'annya. Ya, kalau enggak nanti dengar rekamannya. Fa'ala, jadi ada dua qiraah arjulakum ini. Ada qiraah nasab arjulakum, ada qiraah kasrah atau jar wa arjulikum. Fa'ala qira'atin nasbi, kalau misalnya antum menuruti qira'ah nasab yaitu ilal ka'afan wa arjulakum yakunul ghuslu muta'ayyana, maka menjadi ghusl, yaitu pencucian muta'ayyana, tertentukan. Itu maksudnya berarti arjulakum ini kembali ke irsilu, ya, maf'ul bihnya dari irsilu wujuhu wa arjulakum. Wa taqdir waghsilu arjulakum, karena kita lihat ini ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum waghsilu aydiyakum ila marafiq. Kemudian wamsawirukum enggak wa, bukan wamsawirukum tapi waghsilu arjulakum ilal ka'bain, gitu. Baik, itu kalau misalnya apa wa arjulakum, ya, takdirnya waghsilu arjulakum, ya. Wa ala qiraatil jar, sekarang yang kedua, kalau misalnya bacanya dengan jar, fas sunnatu bayyanatil ghuslah, maka sunnah tetap menjelaskan ghusl, pencucian, bukan pengusapan semata. Paham enggak di sini? Apa? Iya, enggak apa-apa. Karena basuhan dengan pencucian sama artinya. Basuh itu cuci, bro. Usap deh, baru beda. Jadi cuci dengan basuh sama. Jadi kedepannya antum jangan bedakan dua itu. Bahaya kalau misalnya dibedakan. Sama, secara bahasa kita basuh adalah cuci, karena basuh itu dengan banyak air, netes-netes. Baik, jadi gitu? Oke. Paham di sini enggak? Misal nih, anda jelasin ulang lagi nih. Ada dua qiraah untuk wa'arjulakum dan wa'arjulikum. Qiraah wa'arjulakum itu kan kembali ke faghsilu, cuci, jelas. Kan kita kan dicuci bukan diusap, ya kan? Nah, ada qiraah yang jar, wa'arjulikum. Kalau antum melihat Al-Qur'annya, ya wamsahu bi ru'usikum, bi ru'usikum. Kalau pakai qiraah jar, wa arju likum. Wa arju likum. Lo berarti kembali ke wamsahu dong. Ya kan? Wamsahu bi. Paham enggak Mas Ari? Bi ru'usikum wa arju likum. Bukan wa arjulakum misalnya. Oh berarti warjulikum kembali ke wamsahu dong. Nah gimana jawabnya? Oh berarti ya, ini bukan mencuci, mereka ngusap. Nah jawabnya ada berapa hal? Pertama, ada tiga lah anggap. Masya Allah, ada tiga hal. Nah jawaban pertama itu untuk kaki, meskipun warjulikum antum baca jadinya as-sunnah bayyanatil ghusl, sunnah sebagai penjelas Al-Quran menjelaskan dengan praktiknya Nabi selamanya dan juga para sahabat kaki dicuci. Gak ada sunnahnya kaki diusap, gitu kan? Iya. Tapi itu belum kuat. Itu belum kuat. Ya. Jadi sunnah bayyanatil ghusl. Yang kedua, jawaban yang kedua. Ya, jawaban yang kedua, bahwasanya kalau antum membaca wa arjulikum, kalau antum membaca wa arjulikum itu hanyalah untuk menseragamkan dengan yang terdekat supaya enggak begitu rancu. Paham enggak? Karena kan sebelumnya kita kumilah salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa ni warjulakum. Jadi kayaknya jauh, ada apa namanya, ada penghalang. Jadi diseragamkan aja dengan di sini, diseragamkan secara lafal tapi secara makna mengikuti kepada sunnah. Paham enggak sini? Paham tak Mas Ari? Lam tafham? Insyaallah kamu tak faham. Mas Zikri paham? Oh, antum enggak, belum paham. Kurang, kurang. Antum dihalangi itu. Ulang. Ada tiga jawaban di sini. Kalau antum misal antum membaca dengan majrur wa arjulikum, makanya sebenarnya antum buka Al-Qur'an gampang sebenarnya. Kalau enggak ada Al-Qur'an di HP apa? Atau malas. Kalau yang belum paham gampang buka Al-Qur'an selesai perkara sebenarnya. Ya petanya enggak ada. Nah, ini tadi antum baca, jadi kalau antum baca majrur ya. Faghsilu wujuhakum, jelas. Wa aydiyakum, ya paham fik. Wa misahu, usap. Apa yang usap? Biru'usikum, diusap. Dan kalian bertanya setelah kepala apa? Lagi kan? Wa arjulikum, antum tidak jawab itu. Ada tiga jawaban untuk tetap menetapkan bahwasanya kaki tetap dicuci, bukan diusap. Jawaban pertama, Mas Bro, walaupun itu wa arjulikum, tetap sunnah menjelaskan mencucinya, bukan mengusap. Kedua, itu wa arjulikum dikasrokan, dijarkan, karena mengikuti dengan atof yang terdekat, yaitu biru'usikum. Jadi supaya enggak begitu jauh jaraknya, fasil wujuhakum wa aydiyakum, kemudian wamsahu biru'usikum, ini malah wa arjulakum. Jadi ya udah ikutin yang lebih dekat padanya. Lah berarti maknanya itu dong, maknanya berarti bukan dicuci dong, diusap. Oh iya, mungkin secara zahirnya gitu karena mengikuti dengan wamsahu biru'usikum. Tetapi kembali ke poin pertama tadi, sunnah menjelaskan apa? Membasuh atau mencuci. Gitu kan? Wah, jawaban ketiga, jawaban ketiga adalah kita tetap insaf, ada dua kiroah tetap, warjulakum dan warjulikum. Nah, kalau antum gak terima dengan dua reason ana yang tadi, maka ya udah, ana tafsirkan wa arjulikum ini wamsahu bi arjulikum, mengusap, yang dimaksudkan adalah masah alal khuffain. Gitu. Masalah khuffain apa? Mengusap sepatu, bukan mencuci kaki langsung. Gitu. Jawabannya begitu. Paham gak itu, Mas Bro? Paham? Masih tamam, paham? Pak Abu Naura? Mas Ari, tamam? Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Ini agak susah nih, kalau misalnya emang agak susah menjelaskannya, tapi anda gak mau nyerah, itu harus paham. Insya Allah paham, walaupun mungkin gak 100% bisa jelasin ulang, tapi yang penting ilmu ini ada lah, pernah dengar minimal, sehingga ya ini ilmu lah, pokoknya ini ilmu lah, suatu saat Allah tampakkan manfaatnya. Oke, khatul ilm, utul ilm, apa itu? Allah ibu. Oh, utul ilm. Nah, yang bagus dong bacanya kayak kita. Baik. Walau kanal mas'u jaizan, kalau seandainya misalnya yang namanya masah itu untuk apa? Kaki. Yaitu masah di sini usap untuk kaki itu boleh dalam wudu, cukup ngusap tok gitu loh, enggak pakai cuci. Kalau misalnya boleh, la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam wala marrah. Lah di sini anggap artinya mak pasti. Pastilah Rasulullah menjelaskan itu walaupun sekali. Ya kan? La bayyanahu walau marrah kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi ghairi dzalik. Sebagaimana Rasulullah melakukan selain itu. Maksudnya malah justru yang kita lihat riwayatnya Rasulullah selalu mencuci, membasuh kakinya, tidak pernah mengusap doang. Kecuali mengusap khuf, gitu. Kelas di sini Pak Mafhum, yang paragraf pertama. Ini baru paragraf pertama dari beragam paragraf. Ya, so panjang ini pagi ini. Ya, dan menekan. enggak. Itu tadi doang. Karena memang belum terbiasa dengan tadi kiroah tadi. Baik. Kita baca lagi. Qala An-Nawawi fi syarah Muslim, berkata Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim, واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان. Kata Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim, para ulama bersepakat bahwasanya al-murada yang dimaksud dengan apa? Dengan ka'bainil, dengan al-ka'bain yang dimaksud dari dua ka'ab, dua mata kaki adalah, jadi al-murada di sini isim anna ya. Al-azmani natiani, ini adalah khobar anna. Al-azman, dua tulang. An-natian, yang nonjol. Nati itu nonjol. Di mana? Bainas saqi wal qadam, antara betis wal qadam. Qadam telapak kaki. Jadi betis kan kita tahu sini betis itu ya. Lah telapak kaki ini yang ini nih, potongan ini yang bawah ini. Ya, yang bagian bawah ini satunya telapak kaki, ini qadam namanya. Adapun rijl ya, keseluruhan ini rijl. Ya. Jadi itulah mata kaki yang nonjol dua itu. Wa fi kulli rijlin ka'ban. Dan di setiap kaki ada berapa? Dua. Lah kalau ada satu ya, yaitu yang perlu dipertanyakan. Kemana lagi satunya? Ayo. Wa fi kulli rijlin ka'ban. Oke. وَشَذَّتِ الرَّافِضَةُ قَبَّحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. Orang-orang Rafidah berlaku janggal, mengeluarkan pendapat janggal. Semoga Allah menjelekkan mereka semua. قَالَتْ فَقَالَتْ, maka orang-orang Rafidah berkata, فِي كُلِّ رِجْلٍ كَأْبٌ, di setiap kaki cuma ada satu mata kaki tok. Ini karena pemahaman mereka dengan pemahaman mereka untuk Ka'ab itu salah. Wa huwa al-azmu alladhi fi dhahri al-qadam, dan dia, yaitu yang dimaksud Ka'ab oleh mereka, bukan yang ini. Mereka enggak masuk yang ini, tapi al-azm, tulang yang nongol di kaki, nongol di dhahr. Dhahr itu punggung. Apa namanya? Dhahr apa ya dhahr? Punggung ya. Kayak bawa atas itu tumit itu ya. Nah, zuhur tuh di sini, zuhur. Iya, zuhril qadam, di punggungnya atau belakangnya, apa qadam kaki. Berarti qadam kan sampai sini nih, ini qadam nih, bukan khadam, qadam. Nah, ini qadam di sini zuhril qadam. Dia nonjol nggak? Nonjol, iya benar nonjol. Nati nggak? Iya nati, tapi di zuhur al qadam. Itu kata siapa? Rafidhah. Berarti kalau mereka memahami itu Ka'ab yang dimaksud, maka wudunya mereka itu enggak sampai sini. Ya, sampai sini tok. Lah terus bingung nanti. Wa hukiya hadza an Muhammad bin Al-Hasan, dan dihikayakan ini dari Muhammad bin Al-Hasan, wala yasihhanu, dan pendapat tersebut ini salah penerjemahannya nih. Ini parah ini salahnya nih. Penerjemahannya gini, wa hukiya hadza an Muhammad ibn Hasan wa la yasihhu anhu. Lihat terjemahannya. Pendapat ini dituturkan dari Muhammad bin Hasan dan pendapat tersebut tidak benar. Antum ngerti enggak kesalahannya? Lihat wa hukiya hadza, ada yang menghikayatkan bahwasanya ini dari Muhammad bin Al-Hasan juga. Siapa Muhammad bin Al-Hasan itu? Muridnya Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Jadi ada yang mengatakan ini kan dengan lafal hukiyah, berarti kan lemah ini bagi muallif ini lemah, maksudnya hikayat kan bukan hikayat, ini bukan pendapat aslinya, tapi ada yang menceritakan ini dari Muhammad bin Al-Hasan. Wala yasihhu anhu. Ini artinya bukan pendapat tersebut tidak benar. Bukan itu artinya. Iya benar, pendapat ini enggak benar. Benar. Pendapat ini enggak benar. Cuma penerjemahan wala yasihu anhu tidak diterjemahkan pendapat tersebut tidak benar. Salah terjemahannya. Tapi apa? Tidak benar ini disebarkan dari Muhammad Hasan. Gitu yang benar. Ya. Jadi ini salah nih. Hah? Dan pendapat tersebut tidak benar disandarkan dari beliau, gitu loh. Ini berarti sama dengan pendapat ini dituturkan Muhammad bin Hasan, malah justru menetapkan pendapat ini dari Muhammad bin Al-Hasan. Ya, padahal bukan. Ya, itulah makanya antum enggak cukup antum belajar baca tok lewat terjemahan. Inilah buktinya. Ya, nanti antum kalau di Facebook berdebat kemudian antum pakai terjemahan kayak gini, lihat nanti tanggung jawabnya di akhirat. Ya kan? Menisbatkan sesuatu pada Muhammad bin Al-Hasan padahal beliau sendiri enggak pernah ngomong kayak gitu. Wallahu a'lam. Tapi kemudian wa hujjatul ulama'i fi dzalika naqlu ahli al-lughati wal istiqaq. Dan argumentasi hujjahnya para ulama fi dzalika dalam masalah ini adalah naqlu ahli lughati wal istiqaq, nukilan tuturan dari para ahli bahasa dan ahli derivasi, maksudnya ahli derivasi, ahli dalam pencacahan kata-kata, yaitu ahli tentang kosakatanya, kemudian pembentukan dan pengembangan kata gitu. Wa hadzal haditsus sahihul ladzi nahnu fihi yadullu lidzalik. Dan ini hadis yang sahih yang kita berada di atasnya, kita berteguh di atasnya, ya dulu ya tarik, menunjukkan hal seperti itu, ya, menunjukkan bahwasanya makna itu benar, bahwasanya Rasulullah SAW mencuci bukan mengusap. Fafihi, dan di dalamnya disebutkan, di dalam hadis disebutkan fa ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini wa rijlahul yusra kadzalik. Artinya, kemudian ghassala rijlahu, Rasulullah mencuci kakinya yang yumna sebelah kanan, ilal ka'bain, menuju dua mata kaki, berarti dalam satu kaki ada dua mata kaki. Wa rijlahul yusra kadzalik, dan kaki kirinya juga begitu. Ini jelas nih menunjukkan bahwasanya dua mata kaki dalam satu kaki. Gitu. Beda dengan orang Syiah. Fa asbata fi kulli rijlin ka'bain. Hadis itu menetapkan fa asbata fi kulli rijlin, di setiap kaki ka'bain ada dua mata kaki. Baik, ini yang sekarang kultur. Ya, sekarang antum Pak kultur sampai ke wallahu a'lam. Wallahu alam ya, wallahu alam kedua, habisin langsung. Qultu wa hadithun Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu sarihun fi dhalik. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimu sufufakum fara'aytu ar-rajula minna yulsiqu min kabahu bimin kabi sahibihi wa ka'bahu bika'bihi. رواه البخاري ومعلوم أن هذا في كعب المفصل ولا يتأتى في الذي على ظهر القدم والله أعلم. Terus wa'alam sampai habis katanya. Wa'alam أن الغسل واجب إذا لم يمسح على الخف وقراءة الجر محمولة على مسح الخف ويجب غسل جميع الرجلين بالماء وينقي البشرة والشعر حتى يجب غسل ما ظهر بالشق ولو بالشق ما ظهر بالشق بالشق أو بالشق دي شنو بالشق أو بالشق kita pakai بالشق بالشق ولو وضع الشق سمعة أو حناء أو حناء سمعة أو حناء وله جرم لا يجزئ وضوءه ولا تصح صلاته وكذا يجب عليه إزالة قرء البرغيث براغيث حيث استيقظ من نومه فليحترز عن مثل ذلك فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم وجب عليه غسل ذلك المكان وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده وإعادة الصلاة والله أعلم. Teruskan. Sekali lagi sedikit lagi. Far. إذا اجتمع على شخص حدثان أصغر وأكبر. إذا اجتمع على شخص حدث أصغر وهو الوضوء وحدث أكبر وهو الغسل ففيه خلاف منتشر الصحيح المفتى الصحيح المفتى مفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتب في ذلك والله أعلم. Saya katakan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa bahkan menyebutkan hal ini secara gamblang. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, luruskanlah barisan kalian. Kemudian aku melihat seseorang di antara kami menempelkan pundaknya pada pundak temannya dan mata kakinya pada mata kaki temannya. Kita tahu bahwa ini terjadi pada mata kaki yang terdapat pada persendian, dan hal itu tidak mungkin terjadi pada mata kaki yang ada di punggung telapak kaki. Perlu Anda ketahui bahwa membasuh hukumnya wajib manakala dia tidak mengusap khuf. Sedangkan bacaan jar diarahkan maknanya kepada orang yang mengusap khuf. Wajib membasuh keseluruhan dari kedua kaki dengan air, dan basuhan tersebut harus meliputi kulit dan rambut hingga wajib membasuh bagian yang nampak akibat riris. Seandainya seorang menaruh lilin atau pacar pada kulit yang terbelah, sedangkan kulit itu memiliki luka, maka wudunya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Demikian pula, dia wajib menghilangkan kotoran kuku pada saat dia bangun dari tidurnya. Karena itu, hendaknya dia menghindari hal semacam itu. Seandainya dia berwudu dan lupa menghilangkannya, kemudian dia menyadarinya, maka dia wajib membasuh tempat tersebut dan anggota wudhu sudahnya, serta mengulangi sholatnya. Cabang. Jika terhimpun pada seseorang hadas kecil dan hadas besar, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yang masyhur. Pendapat yang sahih dan difatwakan adalah dia cukup membasuh seluruh badannya dengan mandi, dan dia tidak wajib menggabungkan antara wudhu dan mandi, serta tidak ada kewajiban berturut-turut di dalamnya. Dan udah kelas. Kelas. Baik. قال المصنف رحمه الله قلت وحديث النعمان بن بشير صريح في ذلك. حديث نعمان بن بشير itu strike gitu. Jelas dalam hal itu. Yaitu bahwasanya setiap kaki itu ada dua mata kaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, aqimu shufufakum, dan apa, tunaikanlah, dirikanlah saf-saf kalian dengan benar. Faraitu rajula minna yulsiqu min kabahu. Di sini sebenarnya mankib, ada tahunya mankib. Mankibahu. Min yulsiqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Maka aku, yaitu Nu'man bin Bashir, melihat laki-laki di antara kita yulsik menempelkan mankib pundaknya dengan pundak temannya, yaitu sampingnya. Wa ka'bahu bi ka'bihi, dan menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Iya. Kalau misalnya pakai pendapat orang Syiah, Ka'ab itu artinya yang di situ. Gimana? Gimana salatnya terus? Kakinya kemana? Enggak kaki, kan ditempelkan ini. Hah? Iya, belakang-belakangan, makanya gila mereka. Atau kakinya di giniin samping-samping banget gitu. Cacat ini. Ntar jalannya kayak gini-gini jalannya. Ini mungkin mudah-mudahan Sheikh yang lagi mengarang mungkin ketawa sendiri, baik ketawa-ketawa juga. Wa ma'lumun anna hadha fi ka'bil mafsil, dan dimaklumi, maksudnya diketahui jelas bahwasanya ini adalah ka'bil mafsil, yaitu mata kaki di persendian. Persendian berarti kan rantai, atau persendian kan berarti apa sih, penyambungan antara dua tulang gitu kan, dua bagian tulang itu dimaksud, bukan yang di sana. Wala yata'atta fil ladzi 'ala dhahril qadam, dan la yata'atta, tidak mungkin ini untuk yang dhahril qadam, punggungnya qadam. Wallahu a'lam. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ghusla wajibun idza lam yamsah 'ala al-khuf, bahwasanya mencuci, membasuh itu wajib jika dia tidak mengusap khuf. Jadi ada dua pilihan, imma dia mencuci kaki, imma dia mengusap khuf. Dan kalau dia sudah mengusap khuf, maka tidak boleh mencuci kaki. Dan kalau dia mencuci kaki, ya batal jadinya. Dan dia boleh nanti mengusap khuf asal pakai khuf lagi gitu. Wa qira'atul jarri mahmulatun ala mashil khuf. Nah, ini jawaban ketiga tadi. Pembacaan dengan majrur wa arjulikum itu dibawa maknanya ke mas'al al-khuf. Wa yajibu ghuslu jami'i rijlaini bil ma, dan wajib untuk mencuci semua bagian rijl itu yang dengan batasannya itu dengan air. Wa yunqil basharata wasy'ar, dan membersihkan apa? Basharah itu kulit. Jadi kulitnya harus bersih, dibersihkan benar-benar, dan juga sya'ar. Jadi tidak hanya kulit saja. Kalau di rambut antum, di kaki antum biasanya kan, atau sebagian laki-laki yang rambutnya besar, panjang, berambut, itu kan di kakinya kadang-kadang ada rambut nih bagian sini nih, ya kan, ada rambut gitu kan. Nah, itu juga wajib untuk dicuci. Hatta yajibu ghuslu ma dhahara bisyaqq, sampai-sampai wajib untuk mencuci apa yang zahir di sini, mencuci apa yang tampak dari asyak. Asyak itu sebenarnya belahan, artinya potongan. Di sini artinya apa di sini? Bagian yang tampak akibat teriris. Misalnya kaki antum teriris, terpotong atau gimana gitu kan. Atau pernah kena parang, ya. Ada orang lempar parang, kemudian antum sedang apa gitu kan, sedang anyang-anyangan, terus kaki diangkat ke atas, kena parang itu, ya. Habis itu kebelah, kemudian lama sembuh, ya. Tapi masih ada sisanya di sini, syak, lubang gitu. Walau wadu'a fi syaqqi, walau wadu'a fi syaqqi syam'atan aw hina'an walahu jiram. Kalau misalnya dia, ya misalnya dia menaruh syam'ah, lilin. Lilin ini maksudnya bukan lilin yang kita formal sekarang ada lilin gini, tapi maksudnya lilin adalah bahan lilin yang enggak bisa menerima air itu loh. Atau yang dulu waktu kita kecil tuh kan suka main, iya pak, daun talas kepriben pak? Kayaknya urufnya beda deh. Iya, itu kan lebih sana lagi pak, enggak maksudnya di zaman 90-an. Kalau yang sana lagi kan enggak tahu pak. Apalagi daun-daunan gitu, kampung desa kan. Karena minimal walaupun 90-an, minimal di kota pak tetap. Yang di abang-abang itu kan dulu ada jualan lilin-lilin itu loh. Ya, lilin yang kotak-kotak itu. Lilin malam. Enggak tahu anak kok namanya. Warna-warni ya. Baunya bau-bau minyak gitu kan. Nah, Itu kalau misalnya kita kakinya itu ada yang bolong gitu, dulu bekas luka atau pengalaman hidup dulu kan, penderitaan hidup atau gimana, ya. Nah bolong itu kan berarti ada celah, kayak ada lembah di bawah gitu kan, di kaki kita. Itu kata imam tadi di situ harus dikenain. Ya selama udah sembuh. Kalau masih bolong, masih luka berdarah-darah ya jangan teriak-teriak tok nanti isinya. Termisu-misu gitu kan. Kalau dari lilinnya dicopot. Iya, kalau misalnya ternyata udah sembuh, udah jadi kulit ini. Kemudian antum taruh lilin iseng-iseng, taruh lilin di situ, taruh gitu lilin. Di cekukannya itu, di lembah itu antum taruh lilin ya kan, masukin lilin iseng aja. Disimpan aja siapa tahu nanti kalau lapar kan lumayan gitu kan. Nah, antum pas wudu, antum harus ngilangin itu lilin. Enggak sah kalau misalnya pas main lilin itu kita akan pakai tangan nyelip di kuku-kuku gitu. sama nyelip di kuku-kuku, tapi ini kan konteksnya dia bilang bukan di kuku tapi di tempat dia di mana terjadinya ada lembah, ada cekungan gitu kan. Habis cuci masukin lagi kalau kerja orang tua kok kayak gini kelakuan. Nah gitu, itu masukin lilin misalnya ke situ, masukin lilin atau masukin pacar di sini hakikat apa ini? Nah, pacar kuku gitu kan ya, karena pacar di sini pacar yang memang dia, kalau dalam fikih Syafi'i ya namanya tato pacar itu nggak bisa ini masuk air gitu bagi mereka ya. Jadi pacar ya yang ya kalau kita anggap pacar yang memang dia yang nggak menerima air lah gitu, misalnya masuk ke situ walahu jirm, dan padanya ada luka gitu. Anda nggak ngerti di sini maknanya. Kok di sini pada kulit yang terbelah, sedangkan kulit itu memiliki luka, maka wudhunya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Ini tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ala kulli hal di sini Anda nggak begitu paham. Kenapa ada walahu jirm di sini? Anda nggak begitu paham. Wallahu a'lam. Ada yang bisa jelasin? Nggak ada juga. Iya oke. Kita teruskan. Tidak yujzi wudhuhu wala tasih sholatuhu, kecuali kalau dia melepas semua itu dan kemudian mencuci semampunya. Wa kadza yajibu alaihi izalatu khur'il baraghith, dan juga wajib atasnya untuk menghilangkan kotoran kuku ya. Kotoran kuku di sini, kalau baraghith jamak dari burghuth, artinya kutu atau kotoran lah gitu intinya. Ya, haitsu istayqadha min naumihi, selagi dia bangun dari tidurnya. Karena kalau misalnya dia tidur bisa aja dia kukur-kukur. Kukur-kukur itu apa bahasa Indonesianya? Nah, garuk-garuk. Lah yang digaruk tuh bagian situ gitu loh. Bahasa Jawa. Nah, antum di Jawa, antum di Pulau Jawa ini, walaupun di Jakarta, tetap aja. Nah, misalnya antum tidur, lah antum kukur-kukur bagian belakang, kruk-kruk-kruk sampai. Nah, dikukur-kukur, kemudian kan pas bangun antum lihat hitam semua, gitu. Daki tok isinya, lah yang kayak gini, ini harus wajib untuk menghilangkan kehitaman itu gitu. Mungkin belum mandi kemarin atau habis dari apa tawuran Grab Bike atau Gojek gitu kan, capek gitu di situ. Ya, di situ udah apa hitam. Ini kan kalau misalnya wudu kalau ada hitam di kuku yang masih panjang itu kan enggak bisa dimasuk air. Ya, waktu kita kecil mungkin kayak gitu kita hitam kukunya. Hitam habis main tanah gitu. Enggak bisa itu, enggak boleh, kalau wudu harus dihilangin itu. Hilangin sekalian kukunya sampai bagian sini aja. Itu. Fal yahtariz an mithli dzalik. Maka hendaklah dia itu menjaga akan hal seperti ini, menghindari hal seperti ini. Falau tawaddoa, seandainya dia berwudu, wa nasiya izalatahu, dan lupa menghilangkan ireng-ireng itu loh. Ya, ada hitam-hitam, belum lagi ada cabenya, ada cacingnya, ada banyak itu kan. Ya. Summa alima, kemudian dia tahu. Lah, tahunya kapan? Taunya pas udah selesai wudu. Ya. Kalau udah selesai sholat bahkan, pas ini udah kan sholat, pas nunjuk, orang tenang nih kayaknya. Duh kok bisa ya? Lelah sih, gitu kan. Lah orang sholat sambil di kok maceramat dewe kan gitu. Hitam. Nah itu berarti kan, wah berarti wudhuku gak sah ini tadi nih. Oh pas inget, iya tadi aku turu ya. Kemudian, oh iya ini pasti. Pasti hasil dari kukur-kukur di sebelah sini gitu kan. Nah, kalau udah tahu gitu, maka dia harus membatalkan itu sholatnya nggak sah itu. Wah, berarti nggak sah wudhuku ini. Nah, balik lagi. Nah, jadi pas udah imam 2 detik sebelum imam salam, dia batalin sholat. Nah, summa alimah kemudian dia tahu wajibah alihi waslu dzalikal makan, dia harus mencuci tempat itu. Wa ma ba'dahu dan setelahnya. Dan apa yang setelahnya? Apa yang maksudnya nih? Nah, urutan wudunya. Paham enggak maksudnya sini? Maksudnya dia di sini wajaba alaihi ghuslu dzalikal makan wa ma ba'dahu wa iadatus shalah. Jadi gini gambarannya. Antum udah wudu nih. Tapi kan antum enggak ngeh kalau misalnya ada ireng-ireng dan ini kan panjang ya. Ya. Sampai membunuh orang mungkin bisa itu saking panjangnya tuh. Nah. Kemudian wudu selesai. Salat subuh. Allah. Barang sama ini imam dan makmum. Atau jadi imam lah, repot kalau jadi imam kayak gini nih. Barang makmum, barang imam dan makmum. Kemudian pas sudah mau salam, nunjuk, wala, hirang tenan iki. Ini pasti ini gara-gara kemarin demo ini. Kan kecapean, terus gatel-gatel, kukur-kukur, hitam semua dagingnya. Ya. Udah gitu habis itu kan harus membatalkan karena dia tahu oh ini enggak buka asah salat ana. Akhirnya dia batalkan, dah nggak pakai salam, batalnya nggak pakai salam, kok salam duluan orang-orang, wah ini saat ini dia balik ke tempat wudhu. Nah di tempat wudhu ya, dia wudhunya mulai dari tangan gitu, itu maksudnya wama ba'dahu. Jadi dia iniin dah nih, atau kalau perlu diginiin lagi setnya, terus dibuang itu kotorannya gitu, gimana pun caranya pokoknya hilang lah gitu ya. Terus itu mulai dari cuci tangan wudunya sampai seterusnya. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan rukun. Ya, jadi enggak dimulai dari kumur-kumur atau dari cuci muka. Ini dalam fikih syafi'i seperti itu. Dimulai dari rukun yang ditinggalkan atau rukun yang tidak sah. Kemudian kalau rukun itu enggak sah, maka rukun-rukun setelahnya enggak sah. Tapi rukun sebelumnya sah. Itu maksudnya. Paham enggak? Jadi dia datang ke tempat wudu, ya. Kemudian dia memulai dengan mencuci ini. Kemudian cuci tangan, ya, cuci tangan 3 kali, gitu kan, sunnah. Kemudian mulai dari sini. Nah, rukun-rukun yang sebelumnya itu tadi enggak sah. Yang sah apa? Yang sah cuma cuci wajahnya aja, gitu. Karena dia meninggalkan yang ini tangan. Tangannya dimulai dari tangan, kemudian sampai kaki. Kalau pas rukun. Iya, dia sama batalkan. Berarti wudunya cuma kakinya doang di. Cuma kakinya doang. Setopnya dibuka dulu tapinya. Podoh baik kalau misalnya setopnya masih ada. Dibuka dulu baru cuci. Terus terusin sholat enggak? Ya iya dia harus sholat lagi tapi dari awal enggak nerusin yang tadi. Nyicil gitu kan. Eh imam, ntar dulu, saya mau ini dulu. Oh iya mas. Oke, ada keneknya nanti. Enggak gitu. Tapi sedikit lagi nih, para cabang idza jtama'a 'ala syakhsin hadatsan. Kalau misalnya tergabung di satu orang itu dua hadas. Asghar dan akbar. Asghar berarti misalnya entut misalnya, atau akbar berarti junub ya. Idza jtama'a 'ala syakhsi hadatsun asghar wa huwa alwudu wa hadatsun akbar wa huwa alghusl. Kalau misalnya berkumpul dalam satu orang, dia harus wudu dan dia juga harus mandi, ada hadas akbar dan hadas asghar miringnya. Fa fihi khilafun muntashir, maka itu perkara ini adalah perkara khilafiyah yang tersebar masyhur. As-sahihul muftabihi, yang sahih yang difatwakan dengannya dalam mazhab, yakfihi ghuslu jami'i badanihi biniyatil ghusl, cukup untuknya mencuci semua badannya, yaitu mengalirkan air ke semua badannya dengan niatan mandi, ya mandi apa? Ya mandi besar, menghilangkan hadas besar. Wala yajibu alaihi al-jam'u bainal wudu'i wal ghusl, dan dia tidak diwajibkan untuk menjamak antara wudu sama mandi, enggak harus. Bahkan memang tidak wajib dia wudu pada saat itu. Wala tartiba fi dzalika, dan tidak ada tertiban di dalam. Dia mau di awal boleh, mau di akhir wudunya boleh, karena memang tidak diwajibkan berwudu, melainkan udah cukup mandi itu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Wallahu a'lam. Ya sunahnya, sunahnya wudu dulu, tapi bukan merupakan kewajiban, bukan merupakan rukun. Sunahnya bersihkan kemaluannya dulu, baru kemudian wudu, kemudian mandi, wudu lagi juga boleh. Tapi yang wudu di situ bukan kewajiban gitu aja, karena udah terlegalisir dengan mandi junub. Kalau kita mulai gini dikit, sah nggak ya? Sah itu mau nggak apa-apa pak, cuma masih hitam kan, ini sampai hitam pekat tuh loh, yang hitam. Kalau susah ya masyakoh atau jebu taisir mas, mas bro. Tinggal sah dulu. Yang kayak gimana? Dalam jempol? Pinggir-pinggir tuh. Oh itu harus dibagusin mas, di ini, di apain dulu gitu kan? Ya. Dikerik gitu, pakai balpirik. Gigir. Gigir yang apa namanya ituan? Atau pakai tusuk gigi gitu, tusuk gigi. Oh pakai pisau sekalian nggak apa-apa. Potong. Bisa insyaallah. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.